Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan Al-Babul Khamis Ashar, bab yang ke-15. Fi salatil janazati wa ahkamil janaiz, tentang salat jenazah dan hukum-hukum yang terkait dengan jenazah-jenazah. Wa fihi iddatu masaila, di dalam bab ini ada sekian masalah. Al-janaizu jam'u janazatin au jinazatin bifathil jim wa kasriha. Bifathil jim, jimnya di fathah berarti janazah. Wa kasriha di kasrah berarti jinazah. Jadi al-janaiz itu bentuk jamak. Mufradnya, kata tunggalnya apa? Bisa janazah, bisa jinazah. Bima'nan wahid, dengan makna yang sama. Janazah, jinazah maknanya sama, yaitu jenazah, mayat. Baik. Waqila, dan ada yang berpendapat, ya, dikatakan, yakni pendapat yang lain mengatakan bil fathi ismun lil mayyiti, dengan fathah yakni janazah adalah nama untuk mayat. Ya, jadi mayat itu disebut janazah. Wabil kasri, dengan kasrah jinazah maknanya lain. Apa maknanya? Ismun lima yuhmalu alaih, nama untuk apa namanya, untuk mengangkat mayat itu? Hah? Keranda? Apa? Hah? Keranda mayat? Hah? Nah itu ismun lima yuhmalu alai, nama untuk sesuatu yang dipakai mengangkut mayat. Itu bedanya menurut pendapat yang lain. Pendapat yang dipilih oleh para masyayikh yang menulis kitab ini sama. Janazah dengan jinazah maknanya sama. Itu adalah penamaan untuk mayat. Jenazah, ya, mayat itu bisa jenazah, bisa jinazah. Nah, pendapat yang kedua ini tadi membedakan antara jenazah dengan jinazah. Naam. Wa yanbaghi lil insani an yatadhakkara al mauta wa nihayatahu fi hadhihi dunya. Yanbaghi, semestinya bagi seseorang untuk selalu mengingat kematian dan akhir kehidupannya di dunia ini. Jadi jangan berpikir saya masih kecil, saya masih muda, usia saya baru sekian, kematian tidak mengenal bayi, kecil, dewasa, ya, semua ada takdirnya, ada ajalnya. Oleh karena itu, semestinya untuk selalu mengingat kematian dan akhir perjalanan hidupnya di dunia ini, agar apa? Agar melakukan persiapan. Nah, fayasta'idda, fayasta'idda lidhalika bil amalis salih. Sehingga melakukan persiapan untuk menyambut kematian itu jika datang. Persiapannya dengan apa? Dengan amal soleh. Jadi jangan menunda-nunda amal soleh itu. Ya. Faham? Seperti kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, fa'idha amsayta fala tantadir as-sabah, fa'idha asbahta fala tantadir al-masa'. Jika kau masih di waktu sore, jangan menunda amal soleh untuk sampai datangnya waktu pagi. Ketika kamu di waktu pagi, jangan menunda amal soleh sampai datangnya sore. Nah, setiap saat perbanyak amal soleh untuk membekali diri, karena ya kematian itu pasti akan datang, tergantung ajal masing-masing, dan tidak ada yang tahu ajalnya, ya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala pada na'am ilmu Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Fasta'id li dhalika bil 'amal as-salih wa at-tazawwud lil akhirati, dan berbekal untuk akhiratnya. Na'am. Fatazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa, hendaknya kalian membekali diri. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Takwa itu amal soleh. Naam. Fa ista'id li dhalika bil amal as-salih wa at-tazawwud lil akhirati wa at-taubati min al-ma'asi, bertobat dari maksiat-maksiat, jangan tunda tobatnya. Ya, segera bertobat. Jika terjerumus dalam maksiat, segera ikuti dengan taubat, dan segera ikuti dengan kebaikan. Atbi sayyatal hasanah, ikuti kejelekan itu dengan kebaikan untuk mengimbanginya. Wal khuruji minal madhalim, dan keluar dari kedzaliman-kedzaliman, jangan terus menerus dalam kedzaliman. Terus lanjut mendolimi saudaranya. Harus keluar dari kedoliman itu. Ya. Ya, rinciannya panjang bagaimana keluar dari kedoliman. Terkait dengan harga diri seseorang misalkan yang dirusak, ataukah hartanya yang diambil bighairi thibatin nafsin min, tanpa kerelaannya, ada rinciannya. Naam, sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Naam. Intinya ini yang semestinya dilakukan oleh seseorang. Naam. Ada sebagian ada penjelasan yang pernah kita lewati bagaimana keluar dari kedzaliman pada pembahasan apa, ada yang ingat? Persiapan keluar untuk melakukan sholat istisqa, ya kan? Nah, di antara yang dianjurkan adalah orang-orang yang akan keluar itu, ya, bertobat, kemudian mengeluarkan diri dari kedzaliman yang ada. Nah, ada penjelasan pada pembahasan itu, sebagian terkait dengan ini. Nah, watusannu iyadatul marid, disunnahkan menjenguk orang sakit. Disunnahkan menjenguk orang sakit. Wa tadhkiruhu at-taubata wal wasiyata, dan mengingatkan orang sakit yang dijenguk itu, diingatkan dengan taubat. Diingatkan agar bertobat. Ya. Dan diingatkan agar segera berwasiat, karena siapa tahu? Siapa tahu ketika penjenguknya keluar dari ruangan, ternyata di belakang dia dijemput oleh malakul maut. Nah, Jadi diingatkan agar bertobat, ya. Dan kondisi sakit, ya, kondisi seorang lemah, ya, harusnya menyadarkan seseorang bahwa memang dia hamba yang lemah. Ketika kesehatannya dicabut oleh Allah, dia jadi sakit. Kekuatannya dicabut oleh Allah, dia jadi, ya, lemah. Nah, agar ingat untuk mensyukuri nikmat Tuhan penciptanya, Rabb-nya. Dan berwasiat, menulis wasiat. Jika dia punya wasiat, untuk di wasiat itu nanti, ya, akan ditunaikan kalau dia sudah wafat. Nah, dan sampai keburu meninggal ternyata dia lupa berwasiat, padahal ada hal-hal yang dia ingin wasiatkan. Jadi itu diingatkan padanya. Nah, fa idza ihtadara, kemudian apabila dia akan mati, jadi pada kondisi sakratul maut, ihtadar, ya, yusannu talqinuhu, yusannu talqinuhu, disunnahkan ditalqin dengan la ilaha illallah. Bagaimana cara mentalkinnya? Ibnu Baz rahimahullah, Ibnu Utsaimin menjelaskan apabila orang itu, yang orang sakit ini, terlihat kuat, ya, tetahammal, orangnya tabah dan kuat jika diperintah gitu, maka ditalkin yang dengan mengatakan kepadanya, ucapkan, diajari, disuruh, ucapkan la ilaha illallah. Nah, ucapkan la ilaha illallah, disuruh dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalilnya ada hadis Anas, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengunjungi seorang Ansori yang sakit. Nabi mengatakan kepadanya, "Qul la ilaha illallah." Nabi mentalkinnya, dia mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Nah, hadis itu riwayat Ahmad dari hadis Anas. Nah, hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Begitu pula jika yang akan mati itu orang kafir, ya, didakwai, dinasihati untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalilnya Nabi alaihi salatu wasallam, hadis muttafaq alai, Nabi alaihi salatu wasallam ketika Abu Thalib akan mati, Nabi mengatakan kepadanya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Baik. Rincian yang kedua, jika muslim itu orangnya lemah, ya, orangnya lemah, kurang tabah, terlihat orangnya kurang tabah. Nah, khawatir dia gusar jika disuruh, gitu. Jika disuruh, ayo ucapkan la ilaha illallah, dia malah gusar gitu. Nah, maka jangan diperintah seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya orang yang ada di sisinya, ya, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, memperdengarkan kepadanya gitu. sehingga dia mendengar kemudian tersadar dan teringat untuk ikut mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi tergantung kondisi orang sakit itu. Dilihat jika orangnya tabah, kuat, ya. Jika disuruh, ya, tidak akan gusar. Nah, tabah dia, kuat dia mendengar, ya, suruhan itu, perintah itu, maka disuruh. Apabila tadi tidak kurang tabah, ya, orangnya, maka cukup yang ada di sampingnya berzikir, memperdengarkan zikir la ilaha illallah, kemudian dia ikut, ya, diharapkan dia mengikutinya. Naam. Hadis yang lain terkait masalah ini, hadis dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaknya kalian mentalqin mautakum, jangan diartikan mayat-mayat kalian. Akhirnya ada orang yang mentalkin mayat ketika dimasukkan di kuburan, ditalkin. Apa gunanya orang mati ditalkin? Sudah mati, sudah tidak mendengar, sudah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, ulama mengatakan mentalkin mayat dalam kuburan setelah dikuburkan, ya, yani pada proses penguburan, itu bid'ah. Nah, itu bid'ah. Sebagaimana fatwa Ibn Uthaymin dalam Majmu' Rasail, fatwa Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, mereka mengatakan itu bid'ah. Jangan salah memahami hadis ini. Jadi makna laqinu mautakum, hendaknya kalian mentalqin, ya, saudara-saudara kalian yang sedang sakratul maut, yang akan mati. Talqin mereka la ilaha illallah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Karena tujuannya mentalqin adalah supaya orang yang akan mati ini menutup ucapannya sebelum mati, ucapan terakhirnya sebelum mati adalah la ilaha illallah. Karena ada hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, bersabda, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, hadis itu riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Mu'adh bin Jabal. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari sahabat Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis itu dinilai sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Al-Dhahabi. Adapun Al-Albani menilainya berderajat hasan dalam Ahkamul Janaiz. Ya. Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir ucapannya meninggalkan dunia ini la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk dalam jannah. Baik. Tapi ya, itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya mudah, persiapkan sebelum kematian. Apa yang sudah kita dengar sebelumnya, persiapkan diri. Ya, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beramal soleh, dan seterusnya yang telah kita dengar di atas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, hendaknya kalian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya barang siapa diberi taufik oleh Allah Ta'ala mengakhiri hidupnya akhir ucapannya sebelum meninggalkan dunia, sebelum wafat, ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk dalam jannah. Wallahul muwaffiq. Kemudian berikutnya, pertanyaannya, bagaimana jika kemudian setelah dia mengucapkan la ilaha illallah ternyata dia berbicara yang lain gitu. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi belum mati. Kemudian dia mengucapkan ucapan yang lain selain itu. Apakah disunnahkan ditalqin lagi? Naam, jawabannya ya. Tapi dengan lembut ya. Tentunya dengan lembut. Nah, seperti yang pertama juga diingatkan dengan lembut. Disuruh dengan lembut sesuai keadaannya. Yang jelas ya, dengan lembut diingatkan, ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena targetnya adalah ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian setelah itu berbicara yang lain kan batal. Dalam arti jika dia mati berarti bukan la ilaha illallah ucapan terakhirnya. Maka segera ditalkin lagi. Targetnya ya membantu mengingatkan dia dengan talqin itu agar dia mengucapkan la ilaha illallah ya sebagai ucapan terakhirnya sebelum wafat agar masuk dalam hadis tadi. Barakallahu fikum. Kemudian wa taujihuhu lil qiblah dan menghadapkan tubuh orang yang akan mati ini, menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat agar dia menghadap ke kiblat dan mati dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Ini pendapat yang dipilih oleh para masyayikh yang menulis kitab ini, dan ini salah satu pendapat dalam masalah ini. Ini masalah khilafiyah. Yang menjadi dasar pendapat ini adalah ada hadis yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam tetapi tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil. Nah. Seperti hadis Al-Baitul Haram, kiblatukum ahya'an wa amwata. Al-Baitul Haram, Masjidil Haram, sanada Ka'bah ya, itu adalah kiblat kalian ahya'an wa amwatan, orang-orang yang hidup dan yang mati. Ini tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Dijelaskan oleh Syaukani rahimahullah dalam kitab Ad-Darari. Asy-Syaukani menjelaskan yang dimaksud dengan ahya'an, orang-orang yang hidup di sini, bahwa Masjidil Haram, Ka'bah merupakan kiblat orang-orang yang masih hidup, maksudnya dalam sholat. Maksudnya dalam sholat. Jika ini dibawa kepada makna umum, tidak bisa. Nah, jadi ahyan di sini orang yang sholat. Kemudian amwatan di sini maksudnya adalah orang-orang yang diletakkan dalam kuburan. Ketika penguburan akan datang nanti pembahasannya. Itu jelas dalilnya. Mayat diletakkan dalam lahat, dalam kuburan dengan dihadapkan ke arah kiblat. Itu jelas. Adapun masalah kita tidak masuk dalam hadis. Kata Syaukani, orang yang akan mati bukan orang yang sedang sholat, sehingga tidak termasuk dalam hadis. Yang dikatakan bahwa Masjidil Haram adalah kiblatnya karena dia tidak sedang sholat, dia dalam keadaan akan mati. Jika dia dimasukkan dalam makna hadis, ini menuntut konsekuensinya, bahkan konsekuensinya berarti setiap orang yang hidup, yang bernyawa, wajib menghadap ke kiblat. Ketika duduk, ketika berbaring, ketika berdiri di luar sholat, harus menghadap ke kiblat. Itu konsekuensinya jika orang yang akan mati dimasukkan dalam hadis. Kalau dimaknai umum, jika ahya'an dimaknai umum, meliputi semua orang yang bernyawa yang masih hidup, ya berarti setiap kita duduk, berbaring, berdiri, ya harus menghadap ke kiblat jadinya. Nah, dan ini menyelisih ijma'. Menyelisih ijma'. Tidak ada. Ulama ijma' tidak, bahwa tidak ada kewajiban bagi orang yang hidup untuk selalu menghadap ke kiblat pada seluruh aktivitasnya. Itu hanya untuk orang yang sholat. Nah, berarti pendalilan dengan hadis ini tidak bisa. Batal. Ya. Adapun amwatan, ya itu sudah mati. Sudah mati maksudnya ketika diletakkan di lahat. Dalam kuburan itu dihadapkan ke kiblat. Kemudian ada sebuah hadis, ya, bahwa Al-Bara Ibn Ma'rur, dia berwasiat ketika hendak mati agar tubuhnya dihadapkan ke kiblat. Kemudian itu sampai beritanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda ashabal fitrah, dia telah menepati fitrah sesuai dengan fitrah wasiatnya. Hadis ini kesimpulannya adalah puncaknya mursal dan tidak punya penguat. Mursal dan tidak punya penguat. Nah, andaikan hadis ini sahih, benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bisa jadi dalil, namun ini mursal. Ya. Terputus sanadnya. Tayyib, dengan kategori mursal. Dan tidak ada penguatnya, tidak ada syahidnya. Oleh karena itu, yang benar tidak disyariatkan melakukan hal itu kepada orang yang akan mati. Ibn Ufaim rahimahullah menjelaskan dalam Asy-Syarhul Mumti', yang tampak dari amalan Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat bahwa mereka tidak menyengaja menghadapkan orang yang sakratul maut ke arah kiblat. Kita tahu bersama Nabi alaihi salatu wasalam wafat di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayatnya tidak menyinggung, tidak menyebutkan sama sekali bahwa Nabi menghadap ke kiblat ketika akan mati saat itu. Nah, oleh karena itu yang benar tidak disyariatkan hal itu karena tidak ada dalilnya, bahkan menyelisihi apa yang tampak dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak wafat dan para sahabat. Bahkan dari kalangan tabi'in ada yang menganggap itu makruh, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib yang dikenal Sayyidut Tabi'in, pimpinan tabi'in, menganggap makruh hal itu. Dan itu yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz. Disebutkan riwayat dalam Ahkamul Janaiz, riwayat Ibnu Abi Syaibah, riwayat Ibnu Abi Syaibah sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa Sa'id Ibn al-Musayyab ketika akan mati, orang-orang menggeser kasurnya dihadapkan ke arah Ka'bah. Jadi diposisikan menghadap ke arah Ka'bah. Ketika Sa'id ibn al-Musayyab siuman, Nah, ternyata belum mati, masih sempat siuman. Dia dapati posisi dirinya menghadap ke kiblat, sengaja dilakukan oleh orang-orang yang mendampinginya. Sa'id bin Musayyab memerintahkan agar dikembalikan posisinya seperti sebelumnya. Sa'id bin Musayyab tidak mau posisinya dihadapkan ke arah kiblat, ya, dia menolak hal itu, memerintahkan agar dikembalikan seperti semula. Ya, beliau memakruhkan hal itu. Nah, ya, ini kesimpulan terkait dengan masalah ini. Jadi kita tidak sepakat dengan apa yang disebutkan di sini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian fa'idha mata sunnah taghmiduhu, kemudian apabila mati sunnah taghmidu, disunnahkan ditutup matanya. Nah, ini ada hadisnya. Nah, ya, Nabi alaihi salatu wassalam nah melakukan hal itu kepada mayat Abu Salamah radhiyallahu an ketika wafat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa seseorang jika wafat matanya melihat ke atas mengikuti ruhnya yang dicabut. Nah, sehingga terbuka. Kemudian Nabi mengusap menutup mata Abu Salamah radhiyallahu ta'ala an. Wal isra'u bitajhizihi wa dafnih, dan disunnahkan al isra' bercepat-cepat, bersegera, jangan ditunda. Ya, bitajhizihi untuk ya menyiapkan jenazahnya, yaitu segera disiapkan untuk kemudian dimandikan, dikafani. Wa dafnihi, dan segera dikuburkan. Nah, tanpa ditunda. Barakallahu fikum. Ini dulu yang kita pelajari. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.